الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih yang diambil dari kitab Minhajus Salikin. Kita langsung baca apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, babu ma yujibul ghusla wa sifatihi. Bab perkara yang mewajibkan mandi dan penjelasan tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifat mandi janabah. Wa yajibu dan wajib al-ghuslu mandi minal janabah dari janabah. Wahia yaitu inzalul maniyyi biwat'in aw ghairihi. Yang pertama, keluarnya air mani baik itu dengan watak, watak itu adalah jima, al-ghairihi atau selainnya. Aw biltiqai al-khitanaini, atau dengan bertemunya dua khitan. Yakni melakukan hubungan suami istri. Di dalam hadis nanti insya Allah akan kita jelaskan tentang hal ini. Disebutkan wa illam yunzil, walaupun tidak keluar, ya, tetap wajib mandi. Wa khuruji damil haidhi wan nifas, dan keluarnya darah haid dan nifas. Yang dimaksud di sini adalah ketika terputusnya, ya, selesainya haid dan nifas. Bukan karena keluarnya, ya, tetapi ketika selesai haid dan nifas maka wajib mandi. Wa mautin ghairis syahid, dan dikarenakan mati. Yang berikutnya, yang keempat, kematian selain syahid. Karena yang syahid ini, syahid yang dimaksud di sini adalah syahid ma'rakah, yaitu syahid pertempuran perang. Walaupun kewajiban ini dilimpahkan kepada yang hidup. Wa islamil kafir, dan islamnya seorang yang kafir. Maksudnya masuk Islam. Ketika seorang masuk Islam, maka wajib baginya mandi. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub, fattaharu, maka bersucilah. Ayat ini menunjukkan wajibnya mandi janabah. Wajibnya mandi janabah. Karena di sini diperintahkan fattaharu, maka bersucilah. Yang dimaksud bersuci di sini adalah mandi janabah. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa la taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekatinya, yakni mendekati istri-istri kalian, hatta yatahurna, sampai mereka suci. Faida tatahharna, apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, maksudnya boleh menggaulinya, min haitsu amarakumullah, seperti yang Allah perintahkan kepada kalian. Ini dalil ketika keluar atau keluar darah haid atau nifas diwajibkan untuk apa? Mandi. Di dalam ayat ini ada faedah pada kalimat wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersuci. Ada khilaf di antara ulama ketika seorang wanita ini suci dari haid atau nifas, apakah boleh langsung digauli atau menunggu dia mandi. Terjadi khilaf di antara ulama, tetapi yang rajih, pendapat yang kuat adalah setelah dia mandi, ya, setelah dia bersuci, bukan setelah dia suci, ya, tetapi setelah dia bersuci. Di antaranya dalil, di antara dalilnya adalah ayat ini. Wala taqrabuhunna hatta yatqurna, janganlah engkau atau kalian dekati mereka sampai mereka suci. Faida tatahharna. Nah itu. Apabila mereka sudah bersuci, yakni sudah mandi. Ya, sudah mandi suci. Fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, yang sekiranya atau yang seperti Allah perintahkan kepada kalian. Ai idza tasalna. Nah, kata beliau, yakni maksud ayat ini idza tasalna, apabila mereka sudah mandi, ya. Bukan apa? Bukan maknanya ketika mereka suci. Bukan, tetapi ketika mereka sudah bersuci atau sudah mandi. Kemudian waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan bil ghusli, untuk mandi, min taghsilil mayyit, karena memandikan mayit. Wa amara man aslama ay yaghtasil, dan juga memerintahkan bagi orang yang baru masuk Islam untuk mandi. Kita jelaskan satu persatu. Dalil yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Yang pertama, kata beliau, mandi junub atau mandi janabah itu dikarenakan keluarnya mani, baik itu dengan jima atau selainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, innal ma'a minal ma', sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya kewajiban mandi itu karena keluar air mani. Hanya saja sering di dalam bahasa Arab, juga terlebih di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mengucapkan atau ketika menyampaikan sesuatu yang yustahya, yang malu ketika diucapkan, ya, itu dengan kinayah. Dengan kinayah itu kiasan, ya, dengan kiasan, enggak terang-terangan, ya, menyebutnya dengan tidak dengan terang-terangan. Nabi SAW mengatakan innal ma'u minal ma, sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya kewajiban mandi itu karena keluar air mani. Ini umum, ya, keluar air maninya, baik itu apa karena jima atau yang lainnya. Juga disebutkan dalam hadis lain dari hadis Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah ini tidak merasa malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat, apakah terhadap seorang perempuan wajib mandi apabila dia mimpi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am idza ra'atil ma, benar apabila dia melihat air, ya, apabila dia melihat air, yakni air mani. Nah, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang tadi yang sebelumnya innamal ma'u minal ma, itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Adapun hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Muslim. Ini dalil, ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya kewajiban mandi janabah dikarenakan keluarnya air mani. Kemudian yang berikutnya adalah iltiqa'u al-khitanan atau al-khitanaini, bertemunya dua khitan, yakni laki-laki dan perempuan, khitan laki-laki dan khitan perempuan. Di sini menunjukkan bahwasanya khitan untuk perempuan juga disyariatkan, walaupun yang rajih tidaklah wajib. Hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil." Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabangnya yang empat, artinya dia melakukan jima dengan istrinya atau hubungan suami istri. Summa jahadaha, kemudian dia benar-benar melakukannya. Faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib padanya mandi. Ya. Wa illam yunzil, walaupun tidak keluar. Ya, walaupun tidak keluar. Kemudian yang berikutnya adalah khuruju damil haid wan nifas. Keluarnya damul haid wan nifas, darah haid dan nifas. Yang dimaksud keluar di sini maksudnya bukan keluarnya yang menjadi sebab mandi, tetapi ketika terputusnya darah haid dan nifas. Artinya berhentinya haid dan nifas, maka saat itulah wajib dia mandi. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah kepada Fatimah binti Hubaysh, "Idza aqbalatil haydatu fad'i shalah Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Hubaysh. Ini dalam kisah ini ya, nanti akan kita bahas ketika pembahasan tentang pembahasan haid ya. Ketika pembahasan haid. Fatimah binti Abi Hubaysh ini dia mengalami istihadhah. Ya, mengalami istihadhah yakni keluar darah penyakit. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Idza akbatil haidatu fada'is shalah." Apabila datang kepadamu darah haid, maka tinggalkanlah sholat. Maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Apabila darah haid itu telah hilang, maka mandilah dan sholatlah. Yang menjadi syai di sini, wa idza adbarat faghtasili. Apabila darah haid tersebut telah hilang, maka mandilah. Ya, maka mandilah. Menunjukkan ini mandi ini adalah mandi wajib. Ya, mandinya adalah wajib karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia membedakan antara darah haid dan istihadhah? Nanti pembahasannya pada pembahasan tentang darah haid. Nah, wan nifasu kal haidhi bil ijma. Sementara nifas itu seperti haid. Bil ijma berdasarkan ijma, ya. Berdasarkan ijma. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, faqad ajma'al ulama 'ala wujubil ghusli bisababil haidh wan nifas. Telah ijma para ulama tentang wajibnya mandi disebabkan haid dan nifas. Yakni terputusnya atau berhentinya haid dan nifas. Dan juga ini dinukil oleh imam-imam yang lain seperti Imam Ibnu Munzir, ya, Ibnu Jarir At-Tabari dan juga yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, wa mautin ghairi syahid. Dan yang mati selain syahid. Yang tentunya kematian ini atau wajib, ya, wajib mandi kepada mayit, ini kewajibannya dibebankan kepada yang hidup, ya, diwajibkan kepada apa atau dibebankan kepada yang hidup, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila ada salah satu dari kaum muslimin yang memandikan, maka sudah mencukupinya. Gugur kewajiban kepada yang lainnya. Kemudian yang berikut, orang berikutnya, wa islamul kafir, dan masuk Islamnya seorang yang kafir. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Qais bin Asim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Tirmidzi. Bahwasanya Qais bin Asim ini annahu aslama fa'amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasila bima'in wa sidrin. Bahwasanya Qais bin Asim ini masuk Islam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mandi dan dicampur dengan sidr, ya. Sidr yakni daun bidara, ya, daun bidara. Yaitu yang di daun bidaranya ini dihancurkan sehingga keluar apa? Busahnya, ya, keluar busahnya. Itulah beberapa dalil yang apa disebutkan oleh muallif atau sebab-sebab janabah, ya, sebab-sebab janabah. Walaupun di kitab Minhajus Salikin tidak disebutkan. Nah, kemudian di sana ada mandi yang wajib selain yang disebutkan oleh muallif menurut pendapat yang rajih, yaitu mandi Jumat. Mandi Jumat menurut pendapat yang rajih hukumnya adalah wajib. Walaupun memang terjadi khilaf di antara ulama apakah mandi Jumat ini wajib atau tidak, tetapi yang rajih pendapat yang kuat bahwasanya mandi Jumat ini hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapatnya seperti Umar radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah, dan juga yang lainnya. Kalau ulama sekarang seperti Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Al-Imam Al-Wadi'i, ya, Syekh Muqbil Al-Wadi'i berpendapat bahwasanya hukum mandi Jumat itu adalah wajib. Di antara dalilnya adalah seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslul Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin." Mandi Jumat itu adalah wajib bagi setiap yang baligh. Ya, muhtalim yaitu yang sudah bermimpi, maksudnya adalah yang sudah baligh. Ini dalil yang sangat jelas, ya. Dalil yang sangat jelas yang menyatakan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya wajib. Disebutkan pula di dalam hadis yang lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqun 'ala kulli muslimin fi kulli sab'ati ayyamin yaghtasilu ru'usahu atau ra'sahu wa jasadahu." Wajib terhadap setiap muslim pada setiap 7 hari itu dia mandi, mencuci kepalanya dan jasadnya. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kulli muslimin raha al-jum'ata wa ala kulli man raha al-jum'ah alaihil ghuslu." Dan setiap muslim itu wajib untuk mendatangi Jumat, yaitu mendatangi sholat Jumat. Dan setiap yang wajib mendatangi sholat Jumat, dia wajib mandi. Ya, dia wajib mandi. Allah Ta'ala alam, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama bahwasanya mandi Jumat itu adalah wajib. Kemudian yang berikutnya beliau menyinggung di akhir, yaitu waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ghusli man min tafsilil mayyit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi bagi orang yang memandikan mayit. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. "Wa man hamalaha falyatawaddo." Barang siapa yang membacanya apa membawanya, maka hendaklah dia berwudu. Akan tetapi para ulama menjelaskan, memang terjadi khilaf di antara ulama apakah hukumnya ini wajib atau sunnah. Yang rajih ini hukumnya sunnah. Ya, yang rajih hukumnya sunnah. Kenapa? Karena pertama di sana ada dalil, ada dalil yang maknanya tidak mewajibkan. Yang maknanya tidak mewajibkan, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Daruqutni, yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Umar bin Al-Khattab, berkata, "Kunna naghtasilul mayyit." Kami dahulu memandikan mayit. Faminna man yaghtasil wa minna lam yaghtasil. Faminna lam yaghtasil. Faminna, maka di antara kami ada yang mandi dan di antara kami juga ada yang tidak mandi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Naam. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum mandi bagi hukum mandi bagi orang yang memandikan mayit bukanlah apa? Bukanlah wajib. Ya, bukanlah wajib. Kenapa? Karena Umar bercerita, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah memandikan mayit dan ada di antara kami yang mandi, ada juga yang tidak. Hal ini menunjukkan apa? Sunnah. Kalaulah wajib, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengingkari yang tidak mandi. Ya. Dan membenarkan orang yang mandi. Yang tidak mandi langsung ditegur oleh Rasulullah. Kamu harus mandi. Tetapi ini tidak. Tidak ada larangan atau tidak ada teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwasanya hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Yang kedua, hadis yang menyebutkan man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit maka dia hendaklah mandi. Terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis tersebut. Ya. Kesahihan hadis tersebut. Kalau hadis itu dhaif, maka sudah selesai. Ya, bagi yang mendhaifkan hadis tersebut maka permasalahannya selesai. Tetapi bagi yang mensahihkan hadis tersebut maka jawabannya tadi terdapat hadis yang lain, ya, terdapat hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya mandi di sini adalah hukumnya sunnah. Kemudian sebelum melanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, kita tambahkan beberapa faedah yang disunnahkan bagi seseorang untuk mandi. Ya, disunnahkan bagi seseorang untuk mandi. Kalau tadi kan wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Nah, sekarang mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Yang pertama adalah mandinya perempuan yang istihadhah untuk setiap sholat. Untuk setiap sholat. Seorang perempuan yang istihadhah itu darahnya terus keluar. Ya, terus keluar. Tetapi ini darahnya darah penyakit. Ya, bukan darah haid. Bukan darah haid. Ini bagaimana darahnya selalu keluar? Maka disunnahkan baginya pertama menutup ya darah tersebut sehingga tidak menetes. Kemudian yang kedua atau sebelumnya dia mandi ya, mandi setiap sholat, setiap waktu sholat. Mandi setiap waktu sholat atau dia mandi di waktu sholat yang bisa dijamak. Ya, yang bisa dijamak. Misalkan zuhur dan asar. Dia bisa mandinya di waktu zuhur. Ya. Mandi di waktu zuhur, kemudian setelah mandi dia menutup darah tersebut sehingga tidak menetes. Kemudian dia sholat zuhur dan asar dijamak. Karena dia posisinya seperti seorang yang sakit. Ya, seorang yang sakit itu boleh menjamak sholat. Ya, boleh menjamak sholat. Terus kemudian maghrib dan isya. Maghrib dia mandi kembali. Kemudian menutup darahnya. Kemudian dia sholat maghrib dan isya. Naam. Adapun untuk fajar atau salat subuh sendiri ya. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya Ummu Habibah istihadhah. Dia keluar darah istihadhah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amaraha bil ghusli li kulli shalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi pada setiap salat. Para ulama boleh membolehkan ya. Tidak setiap sholat, tetapi setiap sholat yang bisa dijamak. Jadi tidak lima kali sholat, tidak lima kali mandi, tetapi cukup tiga kali mandi. Tetapi ini hukumnya adalah sunnah ya, bukan wajib. Hukumnya sunnah bukan wajib. Kemudian yang berikutnya adalah mandi setelah pingsan, ya, mandi setelah pingsan. Hal ini sebagaimana hadis yang panjang ketika sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya panjang, tapi yang jelas dalam hadis tersebut menyebutkan kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sakit sampai beliau pingsan. Kemudian setelah bangun beliau mandi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memandikan atau apa bukan memandikan, menguburkan seorang kafir atau seorang musyrik. Apabila seseorang, misalkan dia harus menguburkan seorang musyrik atau seorang kafir, maka disunnahkan setelah itu dia mandi. Ya, disunnahkan setelah itu mandi. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Sesungguhnya Abu Talib, yakni bapakku, yaitu Ali, bapaknya Abu Talib, mata telah meninggal. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhab fawari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah dan kuburkanlah. Itu. Falamma waraitu raja'tu ilaihi faqala li iutasil. Maka ketika aku telah menguburkannya, kemudian aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ightasil, mandilah." Ya, mandilah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada apa? Abu Talib untuk mandi. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya hukumnya ini sunnah, ya, hukumnya ini sunnah, bukanlah wajib. Kemudian yang berikutnya, mandi yang disunnahkan itu adalah mandi ketika haidain, ya, ketika sebelum melaksanakan sholat Id, baik itu sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Dan juga mandi di hari Arafah. Ya. Berdasarkan asar yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya seseorang datang kepada Ali dan bertanya kepadanya tentang mandi. Maka kata Ali radhiyallahu anhu mengatakan, mandilah engkau setiap hari jika engkau mau. Faqala, la, al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu. Aku bukan itu maksudnya, begitu. Tapi aku bertanya tentang mandi yang memang itu mandi ada syariatnya. Qala, berkata Ali, yaumul jum'ah, mandi hari Jum'at, wa yaumul arafah, hari di hari Arafah, wa yaumul nahar, wa yaumul fitr, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitr. Walaupun para ulama mengatakan bahwasanya atsar ini hukumnya tidak marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi paling tidak ini adalah ijtihadnya sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, ya. Kalau itu perkara yang munkar, pasti para sahabat yang lain akan mengingkari, ya, mengingkari apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kalau dalam ilmu usul itu bisa dikatakan ijma sukuti, ya, ijma sukuti. Ijma sukuti itu ijma yang itu ketika ada satu pendapat, satu hukum dari salah satu sahabat, kemudian sahabat yang lain mengetahuinya dan tidak mengingkarinya. Ya, yang tidak mengingkarinya. Itu disebut ijma sukuti. Naam. Kemudian yang terakhir adalah mandi setelah dia melakukan jima, ya, pada setiap jima. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menggilir istri-istrinya dan beliau mandi setiap setiap melakukan jima. Setelah melakukan jima beliau mandi, kemudian dan seterusnya. Qala rahimallahu taala, wa amma sifatu ghuslil annabi sallallahu alaihi wasallam, maka adapun sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah, dari mandi janabah. Fakana yaghsilu farjahu awwalan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Tsumma yatawaddau wudu'an kamilan, kemudian beliau berwudu dengan wudu yang sempurna. Di dalam riwayat lain berwudu yang sempurna tetapi meninggalkan kakinya, ya, kakinya tidak dicuci. Kapan dicucinya? Yaitu setelah mandi, ya, setelah mandi. Tetapi di sini mu'allif rahimahullah ta'ala berpendapat Nabi SAW mandi secara apa? Wudu secara sempurna, ya, wudu secara sempurna termasuk kakinya. Summa yahsil ma ala ra'sihi salatan. Kemudian menginikan air ke kepalanya. Apa ya? Mengalirkan air, mengguyurkan air ke kepalanya. Tiga kali. Yarwihi bidzalik. Dengan mengalirkannya, meratakannya. Summa yufidul ma ala sa'iri jasadihi. Kemudian mengalirkan air kepada seluruh jasadnya. Di dalam hadis lain disebutkan di bagian kanan terlebih dahulu. Bagian kanan setelah menginikan ke kepalanya tiga kali, ya, mengalirkan air ke kepalanya tiga kali. Kemudian Nabi SAW mengalirkan air ke sebelah kanan dari jasadnya. Ya, sebelah kanan dari jasadnya. Kemudian sebelah kiri, kemudian seluruh jasadnya. Seperti itu. Kemudian setelah selesai, ya, dan diperhatikan, yaitu kulit-kulit yang nampak, ya, kulit-kulit yang nampak dalam artian seperti telinga, ya, di sini yang nampak ini wajib terkena air, wajib terkena air. Dan sebagian ulama di antaranya Syaikhul Utsaimin mewajibkan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak, ya, ketika mandi janabah. Tetapi kalau dia tadi sudah berwudu, sudah terpenuhi, ya, sudah cukup. Tetapi apabila tidak berwudu, nah, maka istinsyak dan berkumur-kumur ini wajib. Nah, summa yaghsilu rijlaihi bi mahallin akhar. Kemudian mencuci kedua kakinya di tempat lain. Artinya mandi di tempat itu, kemudian selesai mandi, ya, dengan tadi tata caranya yang tadi disebutkan, kemudian selesai keluar mencuci kakinya. Itu. Itu tata cara yang disunnahkan, ya, secara ringkas, ya, secara ringkas, walaupun ini ada hadisnya, ya, hadis Nabi SAW menjelaskan tentang tata cara mandi. Di antaranya seperti ketika mencuci kemaluannya, Nabi SAW menggosokkan ke tanah, ya, dan yang semisalnya, yang intinya membersihkan kemaluannya, ya, membersihkan dengan, kalau mungkin sekarang dengan sabun atau yang semisalnya. Kemudian wal fardu, maka di sini disebutkan kata beliau, ya, wal fardu min hada, dan yang wajib dari mandi ini, ya, waslu jami'il badan, memandikan atau membersihkan seluruh badan. Ya, mengaliri seluruh badan dengan air. Wa ma tahta syu'uri al-khafifah. Dan apa yang di belakang rambut yang ringan. Rambut-rambut yang ringan. Wal kathifah, dan rambut yang tebal juga. Jadi kalau rambutnya tebal, ini harus tembus ke apa? Ke kulitnya. Ya, harus tembus ke kulitnya. Hanya saja diberikan rukhsah, ya, diberikan rukhsah untuk perempuan untuk mandi janabah. Mandi ini, mandi junub, ya, karena misalkan karena jima atau yang selain jima, ya, misalkan keluar air mani karena mimpi. itu dibolehkan tidak mengurai apa ikatan rambutnya. Ya, dibolehkan tidak mengurai ikatan rambutnya. Tetapi jika itu mandi wajib haid, ya, mandi wajib janabah karena haid, karena terputus haid itu wajib dilepas, ya, wajib dilepas ikatan rambutnya. Yang kenapa di situ ada rukhsah? Karena kalau mandi janabah yang itu kemungkinan bisa setiap hari atau lebih sering, ya, itu akan repot, akan merepotkannya. Tetapi kalau haid, tentu ini siklusnya teratur, ya, siklus teratur, paling tidak sepekan sekali, ya, sepekan sekali. Maka itu wajib dibuka, ya, wajib dibuka ikatannya atau kepangan kalau di pektang, ya. Ikhwatubillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa pembahasan atau penjelasan tentang wudu dan sifat-sifat apa mandi dan sifat-sifatnya. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi yang wajib atau mandi janabah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan at-tayamum, pembahasan tentang tayamum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.